إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد إخواني في الدين أعزكم الله sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan, ada satu pasal lagi yang teringkat, hanya empat nukilan dalam bab ini, dalam pasal ini, yaitu tentang istighlal salaf lil waqti fi mudarasatil ilm. Bagaimana salaf memanfaatkan waktu dalam mencari ilmu. Pertama tentunya hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan juga dikeluarkan dalam Sunan Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani marbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlalaikan dari dua kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhat wal farah, kesehatan dan al-farah, waktu luang. Na'am wallah. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kebanyakan manusia lupa nikmatnya sehat sampai datangnya waktu sakit baru dia ingat betapa nikmatnya kemarin ketika sehat. Demikian pula waktu luang, dia tidak tahu, tidak sadar kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu memiliki waktu yang luang yang cukup, tetapi dia lewati begitu saja sia-sia. Mereka lewati dalam keadaan kosong tanpa manfaat, dan kemudian sampai ketika waktu sudah padat, bahkan dia sudah tua, dia tidak sempat mendapatkan ilmu, kemudian dia ingin kembali untuk mempelajari dalam keadaan dia sudah merasa sempit waktunya. Sampai mereka berkata, sebagaimana dalam pepatah mereka, "Ya laita syabab ya'udu yawman, fa'ukhbiruhu bima fa'ala al-masyibu." Duhai kiranya masa muda itu bisa kembali. Aku akan ceritakan bagaimana keadaan masa tua. Aku akan kabarkan kepadanya apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh masa tua. Ya, ini ketika badan sudah rentah, mata sudah mulai disambung dengan kacamata, dalam keadaan badan sudah cepat lemah, tiba-tiba dia ingat dulu, waktu masih muda, saya buang sia-sia. Saya tidak manfaatkan untuk cari ilmu, menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Sehingga ketika sudah lewat masa-masa itu dan datang masyib, sudah susah. Menghafal sudah berat, pikiran sudah padat. Dalam keadaan juga badan sudah lemah. Alhamdulillah, hanya kekecewaan. Kekecewaan yang tidak mungkin bisa dirubah kembali, tidak mungkin bisa dikembalikan lagi masa muda. Kalimat ya wa tasyabab ya'udu yauman hanyalah hayalan penyair. Duhai masa muda itu kalau bisa kembali, kapan bisa kembali? Itu hayalan para penyair yang mustahil, enggak mungkin akan kembali. Maka Rasulullah ingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lupa lalai terhadap dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Qul inna a'udzubillah, dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dinukilkan dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa rahimahumullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang pertanyaan, khamsan qabla qahtin, ambillah kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla haram, masa mudamu sebelum datang masa tua. Manfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua. Wasihataka qabla sakit, dan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Wazinaka qabla faqrik, dan kecukupanmu sebelum kamu miskin. Yani kalau kamu dalam keadaan ada, itu kesempatan. Nanti ketika datang miskin, menyesal. Dulu ketika saya cukup harta, saya tidak sedekah, saya tidak berbuat ini, saya tidak berbuat begitu. Wafaratika qabla syughlik, dan kekosongan waktumu sebelum sibukmu. Kalau tidak sibuk, baru menyesali kemarin itu kosong padahal waktu. Kenapa saya buang sia-sia? Karena bila Allah, inilah sehat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita memanfaatkan waktu, agar jangan sampai terbuang satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang-orang materialis mungkin mengukurnya dengan uang. Waktu adalah uang. Sehingga kalau hilang kesempatan itu, kita kehilangan uang, kata mereka. Tetapi kita tidak mengukur dengan uang. Kita mengukur kesempatan tadi dengan apa yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat, yaitu ilmu, amal, amal saleh, ilmu dan amal. Maka kalau diberi na'azakumullah, kalau ada waktu yang terbuang, berarti kita menyia-nyiakan waktu, yang waktu itu bisa dimanfaatkan untuk mengambil ilmu atau mengamalkan ilmu. Kalau sampai lewat kosong, berarti hilang kesempatan itu dan tidak akan kembali. Kata Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kamu cegat, ini dengan amal kamu isi, maka waktu itu yang akan membinasakan kamu. Yang akan menyembelih kamu. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak kalahkan dia, dia yang akan mengalahkan kamu. Kalau kamu tidak tebas dia, dia yang akan menebas kamu. Artinya kalau waktu itu dibiarkan tanpa kita isi, maka nanti yaumul qiyamah akan dipertanyakan, bukankah kamu punya kesempatan, bukankah kamu punya waktu, bukankah kamu dulu demikian, bukankah Allah berikan kenikmatan, tetapi kamu sia-siakan, tapi kamu buang, kamu lalaikan, maka itu menjadi tuntutan yaumul qiyamah. Oleh karena itulah orang yang beriman Allah gambarkan dalam Al-Quran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Kata Allah, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu mereka-mereka yang salatnya khusyuk, yaitu mereka-mereka yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Karena perbuatan lagun adalah perbuatan yang membuang waktu, membuang sarana, membuang kesempatan, padahal kesempatan itu nikmat. Qanibina azakumullah, sehingga jangan tanya hukumnya ini, hukumnya itu. Kalau perkara-perkara itu perkara-perkara yang membuang waktu, sudah. Orang yang beriman kenapa menyibukkan diri dengan perkara sia-sia? Orang yang beriman kenapa membuang-buang waktu untuk perbuatan-perbuatan kosong? La faedata fid dunya, la faedata fil akhirah. Nada faedah dunia, nada faedah akhirah. Dan Umar bin Khattab menyatakan, akrah, aku benci dengan rajul, dengan seseorang yang yamsi mubahlala, yang berjalan di muka bumi dalam keadaan mubahlala. Apa itu mubahlala? Diterangkan oleh rawinya, yakni yang tidak ada faedah dunia walal akhir. Berjalan tanpa faedah dunia, tanpa faedah akhir. Faedah dunia yang akan menghidupkan dirinya, memang itu diperlukan oleh tanpa ini. Oleh tentang, jangan sampai kalian lupa dengan dunia kalian. Demikian pula yang lebih dari itu, kalau untuk amal saleh, ibadah, ilmu. Tetapi kalau kosong, dunia pun tidak. Keuntungan untuk ma'isyah keluarga, istri dan anak juga tidak. Untuk perkara-perkara apa juga tidak. Maka ini adalah sesuatu yang sia-sia. Kata Allah, orang beriman adalah orang-orang yang alladzinahum anil lagwi mu'rudun, orang-orang yang menyiat atau orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Diriwayatkan oleh Mu'afa Ibn Zakaria rahimahullah dari murid-murid Abi Ja'far At-Tabari rahimahullah, wa kana yahduruhu Abi Ja'far At-Tabari qabla mautihi, dan dia hadir di sisi Abu Ja'far At-Tabari dalam keadaan dia sebelum wafatnya, dalam keadaan sakitnya, sakit yang akan wafat. Sebelum meninggal beberapa saat, aku hadir, kata perawi. Anahu zakarat du'a an Ja'far bin Muhammad, bahwasanya dia menyebutkan tentang satu zikir yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka tiba-tiba Abu Ja'far istad'a mihbaratan wa sahifatan fakataba. Tiba-tiba yang sakit ini Abu Ja'far At-Tabari meminta pena dan kertas. Aku mau mencatat hadis tadi. Sampai dikatakan oleh orang-orang yang menengoknya, "Afi hadhil hal, apakah dalam keadaan kamu seperti itu masih mau mencatat riwayat, mau mencatat hadis?" Qala yanbaghi lil insani alla yad' iqtibas al-'ilmi hatta al-mamat. Kata beliau, hendaklah seseorang semestinya dia jangan meninggalkan untuk mencari ilmu walaupun sampai matinya. Sehingga dalam hampir wafatnya beliau masih mencatat ilmu. Ketika mendengar satu hadis yang baru, dia ingin mencatat, ambil pena, ambil kertas. Siapa yang tahu kalau beliau akan wafat? Itu beberapa saat sebelum wafat. Qul inna a'udzubikumullah. Bagaimana para ulama mengisi manfaat atau mengisi waktu yang luangnya dan memanfaatkan kesempatan walaupun sudah sangat sempitnya dimanfaatkan oleh mereka untuk mencari ilmu. Diriwayatkan dengan riwayat yang hampir atau kisah yang hampir sama dengan ulama yang berbeda, yaitu dikisahkan oleh Ibrahim Ibn Jarrah Al-Kufi rahimahullah. Kata beliau, Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim pernah sakit, sakit yang parah. Fa'ataituhu, maka aku datang menjenguknya. Fawajadtuhu mughma 'alaih, maka aku dapati dia dalam keadaan tidak sadar, pingsan. Falamma afaqa, ketika dia sadar dari pingsannya, qala li, dia berkata kepada aku, "Ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kadza?" Ketika sadar dari pingsannya, langsung tanya ini, "Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Terangkan tentang ilmu ini." Qultu, saya katakan, "Fi misli hadzal hal, apakah dalam keadaan kondisi seperti ini?" Qala wala ba, tidak mengapa, bidzalik. Nah, terus kita belajar, la'allahu yanju bihi najin. Kata beliau, bisa jadi dengan ilmu itu akan selamat orang yang selamat. Ya'ni kalau dia belum wafat, itu kan masih ada kesempatan untuk membenarkan yang salah. Membenarkan yang salah itu keselamatan. Misalnya kalau saja ternyata ketika dia bertanya tadi dijawab bahwa masalah itu ada hadis yang seperti ini, ternyata dia pernah berfatwa dengan fatwa yang salah ketika itu, kan bisa bertaubat dan bisa mencabut. Kalau begitu, saya berbicara dengan hadis ini dan saya mencabut pendapatku yang pernah kusampaikan. Apakah bukan najah? Keselamatan. Apakah bukan keselamatan? Keselamatan. Maka kata Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim rahimahullah, kenapa? Kalau saat-saat seperti ini, saat-saat sudah sakaratul maut, masih mempelajari hadis, sudah kadang-kadang pingsan tidak sadar, kadang-kadang sadar lagi, masih bertanya, bagaimana masalah ini? Apakah ada riwayat? Ketika ditanya, kenapa? Apakah suatu seperti ini, kamu masih bertanya masalah ilmu? Iya, karena bisa jadi kita bisa selamat karena ilmu yang disampaikan saat ini. Kadang-kadang seorang bisa selamat dengan yang terakhir kalimat, ternyata kalimat itu menjadikan seorang yang salah jadi benar. Seorang yang keliru tadinya menjadi lurus. Yang tadinya dia lupa jadi ingat. Yang tadinya dia dalam keadaan berpendapat dengan pendapat yang marju, bisa berubah menjadi pendapat yang rajih, kemudian wafat dengan selamat. Walhamdulillah. Inna fanatina azakumullah ibtinam. Al-Waqt, memanfaatkan waktu. Sehingga dikatakan dalam judulnya bahwasanya seorang talibul ilmi harus bisa memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu dengan apa-apa yang bisa. Allahu ta'ala alam. Bagaimana hukum menuntut ilmu kepada ulama ustaz yang suka kufur? Sudah dibahas tadi, ini bukan pertanyaan namanya. Yang namanya orang pembohong, untuk apa kita ambil ilmu dari dia? Tinggalkan dia. Pendusta gak diterima riwayatnya. Nah, kalau ta'lim mulai zuhur, asar, maghrib, isya, bila azan kita berhenti atau diundur sholatnya. Kalau taklim mulai zuhur, asar, maghrib, isya. Bila azan kita berhenti atau dulu salat. Kalau bisa berhenti itu salat, kenapa? Kenapa tidak? Enam yang wajib tetap diutamakan. Tetapi kalau sesekali seperti kasusnya Ibn Abbas, beliau berbicara sampai maghrib, terus berbicara, tidak berhenti. Sampai dekat isya, sehingga ada orang yang berkata, salat. Kata beliau, aku lebih tahu daripada kalian tentang itu. Kemudian diriwayatkan dengan hadis bahwa Rasulullah pernah menjamak salat dengan salat, bukan karena hujan, bukan karena safar. Jadi sesekali tidak mengapa menjamak. Nah, tetapi qonibina azakumullah, jangan sampai terus menerus dan terkesan waktunya berubah. Oh, kalau aliran itu maghribnya jam 10. Nah, akhirnya berubah hukum asal dari mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri ulama dan da'i yang harus diikuti dan yang harus ditinggalkan, sedangkan jika pada saat ini kita mengikuti ulama ahlul bid'ah serta apa ya? Iya, yang jelas kita perlu mendengarkan dari orang-orang dan ulama yang sudah disepakati oleh para salafiyin ahli sunnah sebagai ahli. Baru setelah itu meningkat, bertanya pada beliau, siapa orang-orang yang menurut engkau pantas untuk kami ambil ilmu daripadanya, dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan yang lurus dari para ulama. Istri Ana bekerja sebagai pegawai negeri sipil PNS, bagaimana status gajinya, halal atau haram? PNS ataupun bukan PNS, gajinya tidak dilihat dari situ, halal haramnya. Dilihat apa yang dikerjakannya. Kalau yang ditugaskannya kerjaannya halal, ya halal. Tapi kalau dikerjakannya haram, ya haram. Dan yang kedua, kalau perempuan bekerja dan kemudian bercampur dengan laki-laki dan sebagainya, itu hukumnya haram. Sehingga sebagai suami, jangan menjadi dayus. Tahu dayus? La yadkhulu jannata dayus. Enggak akan masuk surga dayus. Dayus adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Istrinya dibiarkan bekerja bersama laki-laki lain, rapat katanya, sebentar masih ada rapat. Istrinya berangkat, rapat sama siapa? Anu, sama guru-guru yang lain atau sama bulan. Laki-laki semua berhadap-hadapan, berdebat, diskusi dan sebagainya, ketawa-ketawa, cekikikan, makan-makan dan minum-minum teh. Laki-lakinya di rumah nunggu istrinya pulang. Enggak sekalian masak air buat istrinya, biar kamu jadi istri, dia jadi suami. Nah, kuliah di tempat ikhtilat sementara orang tua memaksa untuk menyelesaikan kuliah, bagaimana sikap anak? Wallahu a'lam. Harus bisa berbicara pada orang tua sampai paham dengan cara adab yang baik, dengan akhlak, sehingga orang tua mengerti. Terangkan sedikit demi sedikit pada mereka tentang masalah, apa yang penting, apa yang tidak penting. Kalau belajar sampai mendapatkan titel tinggi-tinggi, kemudian tetap saja dia jadi istri di dapur, di sumur, di kasur, maka apa faedahnya titel tadi? Nah, dipahamkan orang tua seperti itu, kalau saya perempuan dan seterusnya. Kalau laki-laki, paling-paling orang tua, saya ingin kamu itu nak bisa cari uang, paling begitu. Kamu jawab, saya insya Allah bisa cari uang, bisa dagang, dan saya bisa usaha yang insya Allah ibu akan lihat nanti bagaimana hasilnya. Tidak perlu dengan ikhtilaf dan seterusnya. Nah, tapi perempuan lebih berbahaya dengan ikhtilaf tadi. Nah, kenapa seorang yang mungkin sudah bergelar LC bahkan doktor dalam masalah ilmu din, tetapi yang disampaikan adalah ilmu yang salah dan mengisi sunnah? Lantas bagaimana kami orang-orang yang masih awam? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu musibah besar bahwa sekarang ini berbagai macam lembaga-lembaga resmi yang mengajarkan agama sudah dikuasai oleh sebagian besar orang-orang yang bukan ahlu sunnah. Al-Azhar misalnya, yang dulunya adalah masjid, nama masjid, yang duduk di sana para ulama ahlu sunnah, dan hanya ada halqah-halqah pengajian nyampaikan riwayat hadis, menelorkan ulama berikutnya dan seterusnya, sampai kemudian berakhir dengan diresmikan sebagai kampus. Tiba-tiba bergeser. Sekarang tidak ada yang diajarkan kecuali filsafat dan yang berkaitan dengannya, ibunya, anaknya, cucunya, ponakannya, filsafat. Nah, kalau kita nak agak keluar, sehingga keluarnya dari mana? Ya orang-orang yang seperti itu. Nah, demikian pula IAIN atau SKN sama. Nah, baru masuk sudah disambut dengan kekafiran di Bandung. Iya, disambut dengan spanduk-spanduk ini, murid-murid anak mahasiswa baru ini, baru ospek. Disambut dengan tulisan-tulisan selamat datang di kampus tak bertuhan, judul tulisan. Kemudian oratornya berbicara, mahasiswa senior, dan berkata bahwa anjing hu akbar. Astagfirullah. Ucapan kufur. Dan ucapan-ucapan seterusnya. Sampai dosennya diwawancara oleh wartawan, bagaimana dengan mahasiswa yang berbicara seperti itu? Ya, sesungguhnya mereka punya jawaban dalam hal-hal tersebut. Cuma sepantasnya mereka jangan berbicara di depan orang-orang yang masih baru. Allah. Artinya guru dan muridnya sama. Sekali tiga uang. Bagaimana mungkin akan keluar dari sana seorang yang sunni, salafi, ahli sunnah? Ya, tidak mungkin lah. Yang keluarnya sejenis itu. Orang-orang filosof. Orang-orang akhlani, rasionalis. Ketika ustaz, salah satu orang ustaz ditegur atas perkara-perkara yang perlu dikoreksi dan konfirmasi, tiba-tiba dia berkata, saya sudah lama belajar di Madinah, sedangkan antum berapa lama ngajinya? Kenapa? Kenapa kalau dia sudah belajar di Madinah, apa gak boleh dinasehati, gak boleh dikritik? Ini menunjukkan kalau ada kibar padanya. Walaupun dia lulus dari Madinah, doktor sekalipun, yang namanya tawafidil hak, tawafidil sabr, itu amun, sifatnya umum. Kadang-kadang kita mendapatkan dari orang yang di bawah kita. Ada orang yang menegur dengan kasar, ustaz ini katanya ahlu sunnah, kenapa kok begini. Saya perhatikan ucapannannya. Saya penasaran. Pulang buka kitab. Apa betul apa yang dikatakan tadi? Apakah hadis atau bukan hadis? Ketika saya buka, dapat satu hadis dan sebagainya, saya lihat bagaimana sahih atau baiknya dari para ulama. Saya dapat faedah dari orang tadi. Dari orang yang maksudnya sih memusuhi, memaki maksudnya. Ini katanya begini ternyata begitu. Dia dapat ilmu. Rabbizidni ilman. Alhamdulillah dapat ilmu. Dapat ilmu dari musuh. Karena dia memusuhi memang. Kenapa mereka tidak berpikir? Jangan-jangan nasihat mereka benar. Lihat. Luangkan waktu. Apa benar? Apa yang dikatakannya? Karena Allah, bukan berarti orang yang lulus dari Madinah berarti maksum tidak mungkin salah. Atau orang yang lulus doktor berarti tidak mungkin akan menyelisih Quran dan Sunnah. Tidak demikian. Nah, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ustaz, surat ke-9 ayat 103, Rasul diperintahkan untuk mengambil zakat dari umat Islam. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari mereka zakat yang mensucikan mereka, dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka dengan salawat, semuanya salawat kamu menjadi ketentraman buat mereka. Katanya, kalau si penanya, kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya dengan khalifah. Kemudian hari ini, sekarang ini siapa umara yang berhak untuk diserahi zakat kita? Bolehkah kita memberikan sendiri zakat itu? Nah, tolong sertakan dalil yang qat'i. Nah, kalau saya tidak bisa menjelaskan dalilnya qat'i, berarti belum dijawab dulu. Nah, pertanyaan ini. Nah, kalau mau diserahkan kepada penguasa, sebagaimana diperintahnya adalah khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari mereka itu perintah pada penguasa, perintah kepada Rasulullah untuk mengambil, dan kemudian perintah kepada para khulafa rasyidin agar mengambil zakat dari mereka, maka ini adalah kewajiban penguasa hari ini yang hari ini berkuasa. Sekarang SBY, entah besok siapa, itu penguasa. Kalau dia mau menerapkan apa yang pernah diusulkan oleh Habibie atau yang sejenisnya, bahwa diresmikan saja zakat itu secara legal oleh pemerintah, maka itu adalah sesuatu yang jahat dan tidak perlu ada pajak. Kenapa muslimin dipajak terus? Cukup dengan zakat, lebih barokah untuk mengendalikan negara, untuk mengayomi, untuk mengatur, untuk berbagai macam keperluan rakyat itu dengan itu. Karena memang baitul malin muslimin ketika itu digunakan untuk rakyat. Maka kalau saja diterapkan zakat itu oleh pemerintah, niscaya mereka tidak akan mengejar-ngejar untuk bayar zakat pada setiap orang dengan berbagai macam cara. Tidak perlu. Tinggal bilang saja pada para ulama-ulama yang menasihatkan, ayo keluarkan zakatnya. Nah, apa dalilnya yang qat'i? Dalilnya yang qat'i adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan ulil amri adalah para ulama dan umara, penguasa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menasihatkan untuk kita tetap sabar, tasma' wa tuti' wa in darada dhahrak wa in aqada malak. Hadis-hadis yang diucapkan Rasulullah sallallahu tentang penguasa itu lebih dari 20 hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa, wa in darada dhahrak wa in aqada malak. Walaupun mereka merampas hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu, artinya kalaupun mereka zalim, maka urusan mereka. Kalau kemudian penguasanya tidak mengurusi masalah ini, wallahu ta'ala alam, kita melihatnya adalah kalau tidak ada sesuatu yang lebih baik, maka bukan kita tidak mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat sebisa kita kepada orang yang kita anggap berhak untuk menerima zakat. Dan sudah sering ditanyakan kepada para ulama, dikatakan, nah, seperti itu, kalian keluarkan kepada orang-orang yang kalian lihat bahwa dia berhak untuk menerima zakat. Artinya keluarkan sendiri tanpa diatur, tanpa dikoordinasi, dikoordinir oleh penguasa. Silakan. Nah, apakah pemimpin Saudi Arabia bisa dianggap sebagai pemimpin umat Islam mengingat negara itu berhukum dengan hukum Islam? Tidak. Mereka berhukum, berkuasa pada apa yang mereka kuasai di negaranya saja. Ini bukan penguasa umat Islam secara umum, bukan. Enggak seperti katanya Paulus-Paulus ya, pura-pura jadi pemimpin Kristen dunia. Padahal itu haram. Haram, kejar, dusta. Masing-masing mereka mengatur sendiri-sendiri, tapi membanggakan diri sebagai pemimpin Kristen seluruh dunia. Kemudian kita pengen, kita juga pengen punya yang demikian. Khilafah, kalau terjadi, kalau terwujud khilafah Islamiyah, maka semua umat Islam wajib tunduk kepada penguasa tersebut. Tapi sekarang yang ada adalah penguasa kelompok tertentu, kelompok yang ada di Saudi, kelompok yang ada di Indonesia, dengan pemimpin sendiri-sendiri. Dan pernah dikatakan oleh Sunani rahimahullah, bahwasanya barang siapa kalau terjadi suatu saat kaum muslimin berpecah-pecah menjadi kecil-kecil dan masing-masing punya penguasa sendiri-sendiri, maka masing-masing daerah harus taat dengan penguasanya sendiri-sendiri. Seperti itu dikatakan oleh para ulama. Tetap perintah tasma' wa tuti'. atau atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum tetap berlaku walaupun mereka dalam keadaan sendiri atau sekelompok demi sekelompok. Yang tidak bisa diterapkan adalah kepada kelompok yang tidak punya kekuasaan tapi merasa diri penguasa. Ini yang dusta. Yani kelompok negara dalam negara, NII atau sejenisnya, atau pecahannya, atau anak cucunya, ataupun metamorfosisnya. Semuanya kalau menyatakan bahwa imam kita ini penguasa, kita harus taat, kita harus tunduk, dia itu sebagai khalifah dan seterusnya, kita tidak terima dan kita katakan dusta. Khalifah dari sisi mana? Dia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Penguasa dari sisi mana? Dia tidak memimpin, tidak memiliki kekuasaan. Bahkan kalau dia mau menghukumi seseorang dengan hukum Islam, dia ditangkap oleh penguasa yang sungguh-sungguh, yang asli. Maka jangan membodohi rakyat, jangan membodohi kaum muslimin. Menyatakan saya imam, saya khalifah, seperti LGII, seperti JI, seperti IJ, seperti kelompok, apa lagi. Iya, jamaah Islamnya Islam jamaah sejenis, masing-masing menganggap pemimpinnya sebagai imam al-a'zam yang dibaiat, ditaati dan seterusnya sebagai penguasa, padahal mereka tidak memiliki kekuasaan. Maka khonibidina azakumullah, kalau itu tidak bisa diterima sebagai penguasa. Tapi kalau penguasa-penguasa muslimin yang memang dia muslim dan menguasai muslimin, maka betapa jeleknya pun tetap dia penguasa dan tetap muslim, kecuali intarau kufran bawahan, kecuali kalau kita lihat kekufuran yang nyata-nyata. Bagaimana kalau kita punya pembantu akhlak diperingatkan untuk pakai jilbab tapi dia gak tahu, apakah perlu dipecat? Ya tetap saja. Kalau sudah pakai jilbab, apa terus boleh beredar di rumahmu bersamamu? Bersama laki-laki? Tidak. Tetap walaupun berhijab, harus ada daerah-daerah kekuasaan sendiri. Artinya misalnya, sang suami di depan, dan dia kalau mau ke belakang, harus minta izin sama istrinya, suruh pembantunya menjadi. Saya masuk. Begitu. Sehingga tetap, walaupun berjilbab, bukan satu penyelesaian. Masih ada setelah itu, yaitu hijab yang dalam artian kamu tidak melihat dia, dia tidak melihat kamu. Dia pakai jilbab, bahkan pakai cadar si pembantunya, tapi ngeliatin si suami ini tiap hari. Pak, tehnya pak, sebentar lagi pak, makannya pak, kakang amat dia tuh majikan saya. Semakin lama semakin manis ucapannya, sambil kekikian. Ini juga fitnah. Jangan dikira terus bebas, sudah pakai cadar aman. Belum. Harus ada area. Kamu dengan pembantu kamu dalam keadaan ada hijab. Fadzilina azakumullah. Ini adalah aturan-aturan yang syar'i. Sehingga kalau mau yang lebih aman, ya suruh datang kerja, kemudian pulang. Jangan tinggal di rumah. Kapan datangnya? Nanti. Jam 9. Saya jam 8 kerja, kamu datang. Jam 9. Saya pulang kerja jam 4, kamu sudah datang. Awas kalau masih muncul muka. Iya, daripada dipecat kan. Daripada dipecat, akan dikasih aturan seperti itu. Sehingga aman dari fitnah-fitnah. Datang sudah beres semua, pakaian sudah dicuci, sudah dicemur, sudah selesai semua. Nah, yang jelas, wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Dan gak ada suaranya. Pertanyaannya masih ada. Bolehkah kita membaca subhat-subhat sururi agar kita bisa waspada? Kok aneh? Bisa waspada dengan membaca? Bukan bingung dengan membaca. Dengan baca semua jadi bingung, bukan jadi waspada. Namanya waspada adalah jangan baca. Saya khawatir. Namanya waspada. Mungkin banyak benernya Tapi kalau ada satu terselip, satu syubhat, kemudian saya berubah dan kemudian saya benci dengan salafi, dengan masyayikh salafi, jadi apa saya? Jauh dari ulama, gara-gara fitnahnya mereka. Akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan yang menimpa bangsa Indonesia, seperti halnya kenaikan BBM, pro kontra kebebasan beragama, keyakinan bagi orang Ahmadiyah. Tidak hanya itu, setelah kejadian pengeboman gedung WTC, bom Bali, bom CW Marriott, ini kayak baca berita, membuat kenapa? Semakin jauhnya kaum muslimin kepada Islam, semakin bencinya kaum kafir kepada Islam, dan kaum kafir yang awalnya tertarik dengan Islam menjadi takut dan jauh. Bagaimana mengatakan fenomena ini? Dengan hal seperti ini. Kamu bacakan sehingga fenomena ini jadi berita. Qulibina a'udzubillah. Fenomena yang nyata ini merupakan akibat dari ulah kaum muslimin sendiri, yakni azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah-fitnah yang besar. Di antaranya dengan fitnah-fitnah munculnya kelompok-kelompok yang beramal tanpa ilmu, yang digambarkan oleh Hasan al-Basri dan oleh para ulama tadi yang sudah kita nukil, dalam keadaan mereka semangat beribadah tapi tidak semangat mencari ilmu. Akibatnya yusid akthar mimma yuslih. Dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Niatnya memperbaiki tapi merusak. Nah, itulah mereka. Dengan berbagai macam teror-teror bom, dengan berbagai macam sikap-sikapan premanisme, itu menyebabkan justru gambaran Islam jadi jelas. Yusid akthar mimma yuslih. Ini hanya fenomena ini hanya menunjukkan benarnya ucapan para ulama tadi, bahwa orang yang beramal berjuang tanpa ilmu hanya banyak merusak, sedikit memperbaiki. Memperbaiki sedikit, merusaknya lebih banyak. Nah, astagfirullahaladzim. Bagaimana jika istri kita merasa diabaikan, jika kita meninggalkan dia dalam rangka menuntut ilmu? Mohon nasihat Ustaz. Ya, itu hampir terjadi pada semuanya. Nah, pada Ustaz-Ustaz juga terjadi. Pergi-pergi terus. Emang mau kawin sama umat saja. Tiket-tiket umat, umat, umat. Itulah perempuan. Bengkok seperti tulang rusuk. Nah, kalau kita ngalah, kita yang akan dalam keadaan meninggalkan perbaikan-perbaikan atau meninggalkan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh. Kalau kita luruskan dengan paksa, patah dia. Sehingga memang perempuan itu sudah menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." Sungguh tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Ini satu. Riwayat lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, "Aku tidak pernah melihat naqisatu dinin wa 'aqlin." Tidak pernah aku melihat yang kurang agamanya, kurang akalnya, tapi bisa yang libner rijalal aqwiya, bisa mengalahkan laki-laki yang kuat melainkan para wanita. Tidak ada yang kurang akal dan kurang agamanya tapi bisa mengalahkan laki-laki, tidak ada kecuali perempuan, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahayanya mereka bisa mengalahkan laki-laki yang kuat, yang masya Allah kelihatan dari mukanya pengis, berani, tapi ketika di rumah kalah dengan istrinya. Wah, keluar begini terus, akhirnya saya maaf nggak bisa datang kajian, istri saya nggak ribu. Besok lagi, maaf saya nggak bisa ikut kegiatan itu. Istri saya katanya istri saya. Kamu ini memimpin istri apa istri yang memimpin kamu? Saya nggak diizinkan ya, loh. Besok tu kerjaan gue. istri saya enggak suka itu. La haula wala quwata illa billah. Ar-rijal qawwama 'ala an-nisa. Laki-laki yang memimpin para wanita. Wanita itu dijadikan sebagai makmum, sebagai rakyat yang dipimpin oleh laki-laki karena mereka memang memiliki kekurangan. Di antara kekurangannya yang kamu sebutkan dalam pertanyaan ini. Itu kekurangannya. Nah, dan itu sesungguhnya bagi laki-laki yang memang sesungguhnya laki-laki, dia akan paham bagaimana ngerayunya supaya dia juga. Dinasehati dan dirayu. Kenapa sih gak mau merayu istri yang halal? Nah, kalau mereka merayu dengan rayuan gombal kepada orang-orang yang haram, kita merayu istri yang halal untuk sesuatu yang halal. Masa gak bisa? Nah, gengsi. Nah, biasanya kita dalam keadaan kalau mau berbicara dengan istri dengan gaya bahasa rayuan itu kayaknya gak mantap. Padahal itu sunnah. Rasulullah memanggil istrinya dengan Humairah, wahai si pipih merah. Boleh kita memanggil tamu cantiknya dan sebagainya. Silakan, itu bahkan bagus. Ini pakunya bukan main. Memang orang ini bagus dari mulai awalnya gak pernah gaul-gaul. Gak pernah gaul. Di rumahnya gak punya TV. Gak pernah dia sekolah kecuali di pondok-pondok-pondok-pondok. Sehingga ketika menikah, Bapak Iblis gak ngerti bagaimana cara ngerti. Isinya adalah perintah dan larangan. Ambil ini. Jangan itu. Loh udah. Ya. Tidak. Iya. Waku. Istrinya sumpek di rumah. Nah, ini penting. Ini penting. Penting, wallah. Karena perempuan itu dalam keadaan dia tidak banyak keluar rumah. Kecuali di rumah. Satu-satunya hiburan adalah kalian. Para suami. Itu hiburan mereka. Kalau suaminya gak bisa menghibur, apa sisanya? Mas, beliin TV dong. Itu nanti begitu. Nah, tiba-tiba ditinggal dalam keadaan begini dan begitu karena suami dalam keadaan tidak bisa bagaimana memberikan kebaikan pada istri dan hiburan kepada istri. Yang Rasulullah SAW mengatakan anak, atau dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Qanibrina'al-Wasallam sampai kan Rasulullah mengatakan sadaqah pada jima' fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya Rasulullah, fi bud'i ahadina sadaqah. Bagaimana pada kemaluan kita ada sadaqah? Kata Rasulullah, bukankah kalau diberikan kepada yang haram mendapatkan dosa? Iya, maka kalau diberikan kepada yang haram mendapatkan pahala. Sadaqah. Dan wanita-wanita yang dalam keadaan dibiarkan tanpa diberikan sadaqah, itu dikatakan dengan sesuatu yang jelek sampai Allah katakan fatataruha kal muallaqah, jangan biarkan mereka seperti barang tergantung, dijadikan istri tidak disentuh, dikelai pun tidak. Kalau dia adalah istrimu, maka berikan sedekah kepadanya. Kalau kamu sudah tidak nafsu pada dia, ceraikan saja, barangkali ada laki-laki yang akan suka dengan dia. Jangan zalim fatataruha kal muallaqah, dibiarkan seperti muallaqah. Kalau tidak pernah diberi, kemudian kamu tiba-tiba mau pergi seminggu untuk daurah, dia akan marah-marah. Dia harus cenderung terus, pura-pura tidak tahu dia. Atau memang tidak tahu betul, karena terlalu polos. Kenapa sih istri saya cenderung terus? Karena kamu tidak pernah beri sedekah. Sehingga dia dalam keadaan tidak merasa bahagia di rumahnya, merasa sumpah, merasa sempit rumah, merasa-merasa. Sehingga dia dalam keadaan terus mukanya masam dan terus memberikan ucapan-ucapan yang sifatnya keluhan. Tapi kalau dia dihibur dan diberi sedekah, maka dia gembira. Dan kalau kamu pergi, ditunggu kedatangannya. Ketika datang disambut dengan ceria, mudah-mudahan akan mendapatkan kebahagiaannya seperti yang kemarin. Kalau mungkin azab kemungkinan ini bukan suatu yang haram, suatu yang halal. Dan bukan suatu yang tabu untuk menasehatkan kepada para pria, pada suami, kepada istrinya. Nah, apakah sifat kibir melekat artinya permanen pada seorang dan merupakan tabiat yang tidak bisa dilepas? Jika bisa diupayakan menghilangkan sifat kibir, apa saja ikhtiar yang bisa dilakukan? Nah, al-kibr itu adalah satu penyakit. Ya, pun qatil. Penyakit yang akan membunuh seseorang. Sehingga harus diobat dan bisa diupayakan. Bisa dihilangkan sombong itu dengan mengingat yang lebih tinggi dari dia. Dengan mengingat ayat-ayat Allah, dengan mengingat Al-Quran, dengan mengingat betapa banyaknya orang yang lebih dari dia. Kenapa dia sombong? Biarnya ada sebab. Kalau karena ilmunya, ingat, ada orang yang banyak lebih berilmu dari kamu. Fauqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas seluruh yang berilmu, ada Allah yang maha alim. Kenapa kamu sombong? Kalau sombong dengan hartanya, seberapa kekayaanmu? Masih banyak yang lebih kaya dari kamu. Dan kalaupun kamu terkaya, Allah maha kaya. Maka sombonglah. Semua yang ada pada kamu pinjaman, sebentar kemudian hilang. Sehingga jangan sombong dengan sesuatu yang akan hilang. Ini ikhtiarnya adalah dengan membaca ayat dan hadis yang memperingatkan kita dari dosa kibir dan juga mengingatkan kita kepada yang lebih alim, yang maha alim, Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Barallahu lakum minkum subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.